Berita si Mahuli si isuratkan Johannes. Johannes bindu sada. Ope dengar ijadikan di bata dunienda, kata e ngolit. Kata e ras di bata, canah kata e di bata. Mula-mula nanari kata e ras di bata. Arah kata e ijadikan di bata krina sina salit. Lalit sada pe ibas krina si ingo jadi e, ijadikanlah arah kata e. Kata e me ulu kegeluhan, canah kegeluhan e, baba terang man manusia. Terang e irsinal sal ibas gelap, canahlah tertalukan gelap e terang dai. Isuruh dibata persuruhanna, gelarna Johannes. Ia ruh guna meritakan karena terang e man manusia, gelah kerina manusia megikan dingin tuk man berita e. Labo si Johannes terang e, ia ruh meritakan karena terang e. Enda me terang si tuhu-tuhu, terang e sangana ruh kuduni enda nerangi kerina manusia. Kata e ngo ibas donienda. Donienda ijadikan di bata arah ia, tapi lai tandai donienda ia. Ruh ia ndahi negerina jine, tapi bangsana e la ngaloken ia. Amin bagegia, lit ngekalak si ngaloken ia dengan tuk man bana, man kalak si bage diberi kena hak jadi anak-anak di bata. Kala e jadi anak-anak di bata, labo tubuh harah darah manusia bagi biasana, entah tubuh kerkiteken sekalak di laki, tapi di bata kap bapana. Kata e ngo jadi manusia, canah ia ringan i tengah-tengah ta. Ngoidah kami kemulian nasimbelin, emo kemulian si ibreken di bata manbana, rekiteken ia anak di bata si tonggal. Anak e, ncidahken lias ate raskai si benar karena bapa e. Karena ia mo si ibritakan Johannes asumnina, ia me katangku asumningku, pudin ia reh asangken aku, tapi belinen ia asa aku, sabab ope denga aku tubuh pe ia ngolit. Arkiteken ia dem perkuah ate, ipasupasuna kita krina, iberi kena man bantel ias ate sila erkri krin. Dibata mereken undang-undang arah Musa, tapi lias ate ras kebenaran karena dibata ruh arah Yesus Kristus. Ise pelabo pernah ngidah dibata, tapi anak si tonggal, si bali ras dibata, dengan si rembak ras bapa, ia me si inggo mpetandaken dibata. Piga-piga kalak Yahudi sir kuasa i Jerusalem, nuruh imam-imam ras suku Lewi jumpai Johannes guna nehken penungkunan. Isikin kam situhuna. Johannes langit erbual. Ngaku ia alu terus terang nina ngaloi. Aku labo Mesias si padan kendibata. Nina ka kalak ndai. Adibage isi dage kam situhuna. Kamkin Elia. Erjabab Johannes. Lang, labo aku. Nungkun tole kalak ndai, Nina. Kamkin nabi si itimai kalak e? Arjabab Johannes. Lang. Nina ka kalak ndai? Katakan dage isekin kam situhuna, sabab kami harus ngelapur man sinuruh kami. Turikenlah karena dirindu. Ngaloi Johannes alumake ayat-ayat ibas kitab nabi Yesaya nari, Nina. Aku eme sorasi erlebuh itanasi mesawang, bahanlah dalan pinter gelah ia mentas. Kalak si nungkun edandai bekas persuruhan kalak parisikap. Nungkun kah ia man Johannes, Nina. Adilah bokam Mesias si ipadan kendibata entah Elia. Bagepe lah bokam nabi si itimai kami. Engkai makakam mpridikan. Erjabab Johannes. Aku mpridikan alulau. Tapi i tengah-tengah dunari, reh mesekalak sila itanda indu. Ia reh pudin asa aku, tapi ngosari tinali sepatu nampe aku lama tunggung. Kerina si enda jadi i Betani, arah timur lau Jordan. I lau Jordan ema Johannes mpridikan kalak. Pepagina idah Johannes reh Yesus ndahi ia. Ema kanina Johannes. Nehenlah, enda me anak biri-biri di bata, singangkut dosa duni enda. Karena ia mekatangku asumningku, pudin ia re asa aku, tapi belinen ia asa aku. Sabab ope denga aku tubuh pe ia ngolid. Aku penai labo kutandai ia, tapi guna petandakan ia mankala Israel, reh aku mpridikan alulau. Tole nina Johannes. Aku penai labo kutah ise ia, tapi dibata sinuru aku mpridikan alulau, ngatakan man bangku nina, adi idah ndu pagi kesasi badia nusur, jana ringan iba sekala manusia, ia me si mpridikan alu kesah si badia. Ngo kuidah kesah si badia enusur isurga nari bagi nerapati jana ringan ibas ia. Kukatakan man bandu, maka ia kap anak dibata. Pepagina Johannes ras dua kalak ajar-ajarna, tedis ibas inganna si biasa. Asum idah Johannes mentas Yesus, ngerana ia nina. Enda me anak biri-biri dibata. Megi katana ajar-ajar Johannes si dua kalak lawes ngikutken Yesus. Asum itulihken Yesus kupudi, idahna si dua kalak maka nina. Kai dara mendu? Erjabab kalak dai. Oh Rabbi, ija rumah ndu? Ibas cakap Heber, Rabbi artina guru. Ngaloi Yesus? Marilah gelah idah ndu. I ikutken kalak Yesus maka enggo itehna ija rumah Yesus. Ibaswari sindai asabun ia ije. Paksa sie kira-kira jam 4 karabun. Sekalak ibas singikutken Yesus gelarna Andreas semboyak Simon Petrus. Minter ijumpai Andreas si Simon Petrus, jenari nina. Kami ngo jumpa ras Mesias. Mesias si ipadan kendibata. Mesias ibas cakap Heber, bali ras Kristus ibas cakap Yunani. Jenari itaruh kena Simon dahi Yesus, ipernehen Yesus ia, jenari nina. Kam kap Simon anak Johannes, tapi pagi kam iglari Kepas. Kepas, cakap Heber, baliras Petrus ibas cakap Yunani, artina batu. Pepagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus, nina Yesus manbana. Mari, ikutkan aku. Filipus asalna i Betsaida nari, ema kuta Andreas ras Petrus. Jenari i jumpai Filipus sinatanail nina. Kami ngo jumpa ras ia, si isingetken Musa ibas kitab undang-undang. Bagepe si isingetken ibas kitab nabi-nabi. Gelarna Yesus, ia anak Yusuf i Nasaret nari. Tapi nina Natanael, bancikin si mehulir i Nasaret nari. Ngaloi Filipus, marilah sinahan. Asum idah Yesus reh Natanael dahi ia, ngerana ia kerna Natanael nina. Enda mekala Israel si asli, lalit si palsu ibas ia. Megisie nungkun Natanael nina. Kuga penandendu aku? Erjabab Yesus. Ope denga kam idilo Filipus, ngu kuidah kam itruh batang ara. Ngaloi Natanael? Oh guru, kam kap anak dibata, kam raja kala Israel. Nina Yesus manbana? Perbahan ku katakan kuidah kam itruh batang ara, maka kam te manbangku, pagin idah ndume kejadian-kejadian si belinen asangken sienda. Jenari nina Yesus mankala Idah ndume pagi talang surga. Jenari nangkih nusur malaikat-malaikat dibata, dahi anak manusia si isuruh dibata.